องสรสรสานิ nangis jroning hatiku yen kelingan asem gemuyumu lara suara gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku rosliramu tukang masak kenani aku ngerti hatimu ning wis mestine aku tuh jodohmu pancen rasa kari rasa kutuli longgonmu trimo Kerasa wis windu gonku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga warang gono sing tak tresno muga bisa urip tentrem yo tulis lakon tresnamu ing gending katresnanku tak tembangke saben kangen seliramu setenane aku nangis nanging tresno wis dinaris tak aku Wuyungku ngelayung ngamboro ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang umetes longku terus mili ono pipi apa tresno iki pancen raku tunduweni kerasa wis windu gonku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga warang gono sing tak tresno muga bisa urip tentrem yo tulis lakon tresnamu ing gending katresnanku tak tembangke saben kangen seliramu setenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak aku Uyungku ngelayung ngamboro ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes tresmili ono pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni wis lilano aku kemas wis cukup laleno lelakon tresno iki bakal dadi cerita tresno Yeah, when I think that would be.